Di ruang yang kosong ini, aku bernyanyi mengenang kekasihku yang telah pergi. Tinggalkan aku sendiri, entah mengapa dia tak kembali lagi. Aku mengerti, dan engkau sekarang sudah berpindah ke lain hati. Rasa sakit hati ini telah menyelimuti, namun aku sadar semua itu hanya mimpi. Pergilah pergi, karena tak mungkin lagi. Oh Tuhan, mengapa semua ini terjadi padaku? Dan engkau telah cepat tinggalkan diriku, tapi aku tidak bisa secepat melupakan dirimu, karena engkau menundukkan nada di hatiku. Hari ini sangat sedih, ku harus menjalani cintaku walau ku tanpa berarti. Aku sebenarnya tak tahan dengan semua ini. Aku tersiksa dengan keadaan seperti ini. Padahal aku gak pernah buat kamu sakit hati, sampai kamu selalu aku nomor satuin. Tapi mengapa dirimu selalu menduakan ku? Apa salahku? Kau selalu menyakitiku. Ku akui aku gak seperti cowok idamanmu, tapi tolong babes, coba hargain aku, ngertiin aku babes, cintai aku babes, seperti diriku selalu menyayangimu. Bersamamu jalani kisah cinta ini. Bukan ku tak mau di dekatmu, karena kita sudah bersama.